Silahkan, ini memang gendang milikmu. Aku menunggumu di sini, Rawael. Ini adalah gendang perang. Apabila gendang ini engkau tabuh, semua tentara yang mendengarkan akan mengikutimu dan siap berperang untukmu. Halo insan edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Paman Dongeng. Kembali Paman Dongeng akan menemani kalian semua melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini Paman Dongeng akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Manggarai Flores berjudul Rawael. Dahulu kala di tanah Flores, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa. Tidak ada seorang pun yang berani menentang sang raja, karena raja memiliki pengawal dan tentara yang sangat banyak. Para pengawal itu sangat setia kepada raja, karena mereka mendapat upah yang tinggi. Karena kekuasaannya, raja bisa mengambil tanah-tanah di lembah-lembah yang subur untuk ladang pertaniannya. Rakyat biasa hanya boleh mengerjakan ladang di bukit-bukit yang gersang. Dengan demikian, raja menjadi sangat kaya, sedang rakyat menjadi sangat miskin. Maka raja itu tidak dicintai oleh rakyatnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Di sebuah dusun di negeri itu, hiduplah seorang pemuda sebatang kara yang bernama Rawael. Ayah dan ibu Rawael sudah lama meninggal. Kini, Rawael hidup sendiri di gubuknya yang terbuat dari bambu beratap ilalang. Pekerjaannya sehari-hari berladang di kebun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kebun itu ada di bukit, sedikit agak jauh dari dusun. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Rawael berangkat ke kebun. Ketika sampai di bawah bukit, ia mendengar suara memanggil namanya. Rawael, Rawael, tunggu. Rawael menoleh ke arah suara itu. Tampak olehnya seorang gadis cantik berambut panjang tersenyum dan menghampirinya. Rawael heran, siapakah gadis ini? Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Dan dari mana engkau tahu namaku? Ih, semua orang mengenal engkau, seorang pemuda yang rajin bekerja. Aku datang dari jauh dan tak punya sanak saudara. Aku ingin ikut denganmu, Rowail." Rowail heran. Mengapa gadis secantik itu mau ikut dengannya, orang yang miskin dan sebatang kara? Maka ia berkata pada gadis itu, Oh, tidak. Aku tidak dapat menerimamu. Aku hanya orang yang miskin. Coba carilah orang lain yang lebih berada agar engkau tidak hidup menderita." Selesai berkata begitu, Rowail cepat-cepat pergi meninggalkan gadis itu. Kemudian Rowail bekerja di kebunnya. Sore hari, ia baru pulang ke rumah. Keesokan harinya, seperti biasa Rowail berangkat ke kebun pagi-pagi. Di bawah bukit, di tempat yang sama dengan kemarin, gadis cantik itu sudah menunggu. Kemudian gadis itu berkata, "Rowail, aku bersungguh-sungguh. Aku ingin ikut denganmu. Aku tak akan menyusahkanmu kok. Aku akan membantumu bekerja." Rowail tidak bisa menolak lagi. Kemudian gadis cantik itu mengikuti Rowail menuju kebunnya. Di kebun, gadis itu membantu Rowail bekerja. Sungguh mengherankan. Dengan bantuan gadis itu, hanya dalam waktu yang tidak lama pekerjaan telah selesai. Padahal, seandainya dikerjakan Rowail sendirian, sampai sore hari pun belum tentu selesai. Demikianlah. Si gadis cantik ikut dengan Rowail. Lama-kelamaan, Rowail jatuh cinta kepadanya. Dan kemudian mereka menikah. Berkat bantuan istrinya, tanaman di kebun Rowail tumbuh dengan subur. Mereka hidup bahagia. Tetapi ada yang selalu mengganjal di hati Rowail, yaitu siapa dan dari manakah istrinya yang cantik itu berasal. Setelah dibujuk dan didesak terus-menerus, akhirnya istrinya itu mengaku bahwa sebenarnya ia adalah dewi yang turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan pesta yang besar. Pesta seperti itu diadakan setiap tahun sekali. Pesta itu bertempat di sebuah tanah lapang dekat istana. Bermacam-macam hiburan diadakan di situ. Tak ketinggalan, Rowail dan istrinya ikut juga dalam pesta tersebut. Tanpa disengaja, ketika raja hadir di situ, raja melihat istri Rowail. Melihat kecantikannya, timbullah niat raja untuk mengambil istri Rowail sebagai istrinya. Maka ia memerintahkan pengawal untuk menghadapkan istri Rowail itu. Kepada istri Rowail, raja mengutarakan niatnya. Tetapi dengan tegas, istri Rowail menolaknya. "Tidak, Baginda. Hamba tidak dapat menerima permintaan Baginda, karena hamba sudah mempunyai seorang suami yang sangat hamba cintai." Mendengar penolakan itu, marahlah sang raja. Selama ia menjadi raja, belum pernah perintahnya tak dituruti. Dengan suara keras, Baginda berkata, "Hai, kamu jangan bodoh. Kamu dapat hidup bergelimangan harta di istanaku. Apa yang dapat diberikan suamimu yang miskin itu?" "Hamba mendapatkan cinta dan kasih yang tulus dari suami hamba. Dan itu yang tidak akan dapat Baginda berikan kepada siapapun." Selesai mengucapkan kata-kata itu, secepat kilat istri Rawail lari pulang. Dengan perasaan marah, raja pun pulang ke istananya. Keesokan harinya, Baginda Raja memanggil menteri ke hadapannya. Kepada menteri, Baginda memerintahkan pengawal untuk membunuh Rawail, agar kelak istri Rawail itu dapat diperistrinya. Tetapi cara itu tidak disetujui menterinya. Kata menteri itu, "Ampun Baginda, tetapi membunuh Rawail secara langsung bukanlah cara yang tepat, Baginda. Ah, ampun, Baginda. Jikalau istri Rawail itu mengetahui suaminya dibunuh, pastilah ia tidak mau paduka beristri. Ah, ampun, ampun, paduka. Lebih baik serahkanlah urusan ini kepada hamba. Hamba akan membunuhnya dengan tidak kentara. Ampun, Baginda." Hari itu juga diutusnya beberapa pengawal menjemput Rawail untuk dihadapkan pada menteri. Setelah sampai di hadapannya, menteri itu berkata, "Rawail, engkau telah membuat kesalahan besar. Tanaman di kebunmu tumbuh subur. Panenanmu berlimpah. Tetapi engkau tidak pernah menyerahkan hasil panenanmu sebagai pajak. Sebagai hukumannya, engkau harus mencabuti seluruh rumput yang tumbuh di padang milik istana. Dalam satu hari, rumput di seluruh padang itu harus habis. Kalau tidak, engkau akan dihukum mati." Menteri itu mempunyai maksud menyiksa Rawail dengan memberinya pekerjaan yang sangat berat, agar Rawail akhirnya mati kelelahan. Meskipun berat, Rawail mengerjakan juga tugas itu. Mengetahui suaminya disiksa seperti itu, istri Rawail datang membantu. Dengan bantuan istri Rawail, dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua rumput yang ada di padang itu telah tercabut bersih. Esoknya, Rawail melaporkan kepada menteri bahwa tugas yang diberikan kepadanya sudah ia laksanakan. Tetapi menteri itu justru menuduhnya telah berbuat kecurangan. Oh, pastilah. Pastilah kamu telah meminta bantuan banyak orang sehingga kamu bisa menyelesaikan dengan cepat. Hah? Sebagai hukuman atas kecuranganmu itu, kamu harus mendirikan sebuah rumah yang besar dalam satu malam. Jika kamu tidak mampu, nyawamu sebagai gantinya. Rowael pulang ke rumah. Sedih, karena ia berpikir tak mungkin melaksanakan tugas itu. Sampai di rumah, ia ceritakan semuanya kepada istrinya. Mendengar cerita itu, istri Rowael mendekat, merangkulnya sambil berkata, "Janganlah bersedih, suamiku. Aku akan membantumu." Sambil mengusap-usap punggungnya, istrinya melanjutkan kata-katanya, "Nanti malam, cukuplah engkau membawa paku dan palu." Demikianlah, dengan bantuan istrinya, sebelum fajar tiba, sebuah rumah yang besar telah berdiri. Mengetahui Rowael berhasil membangun rumah dalam semalam, kesewenangan menteri makin menjadi. Kini Rowael diminta membuat laut berteluk sampai depan istana, lengkap dengan kapalnya. Setelah pulang ke rumah, Rowael menceritakan permintaan menteri yang tidak masuk akal itu kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya itu, menangislah ia. Rowael, maafkanlah aku. Kini, aku tidak bisa membantumu lagi. Aku tidak mempunyai kuasa untuk itu. Tetapi, jangan takut. Ada seorang yang dapat membantumu, Rowael. Pergilah ke hutan sampai engkau bertemu dengan seorang nenek yang tengah memintal benang. Turutilah apapun yang diminta nenek itu, Rowael. Saat itu juga, berangkatlah Rowael menuju hutan yang ditunjukkan istrinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan beberapa pengawal kerajaan. Mereka mengira Rowael sedang sibuk mencari kayu untuk membuat kapal seperti perintah menteri. Rowael berjalan jauh masuk ke hutan. Sampai akhirnya berjumpalah ia dengan seorang nenek yang sudah tua. Lalu Rowael menceritakan semua yang dialaminya kepada nenek tua itu, sambil memohon agar nenek itu mau membantu kesulitannya. Kemudian, nenek itu berkata sambil menyerahkan segulung benang kepada Roel. Nenek tidak punya apa-apa yang bisa nenek berikan kepadamu selain segulung benang ini. Lepaskanlah gulungan itu dan ikutilah kemana ia menggelinding. Setelah mengucapkan terima kasih, Roel segera melepaskan gulungan benang itu. Gulungan benang itu menggelinding jauh, makin jauh, melewati semak belukar, masuk jurang, keluar jurang, dan Roel terus mengikuti kemana gulungan itu pergi. Sampai akhirnya gulungan benang itu berhenti di sebuah rumpun bambu, di mana ada seorang lelaki yang tengah memukul gendang. Setelah memberi hormat, dengan sopan Roel bertanya, apakah kiranya diperbolehkan meminjam gendang itu? Dengan tersenyum, lelaki itu menjawab, oh, silahkan, silahkan. Ini memang gendang milikmu. Aku menunggumu di sini, Roel. Ini adalah gendang perang. Apabila gendang ini engkau tabuh, semua tentara yang mendengarkan akan mengikutimu dan siap berperang untukmu. Setelah menerima gendang itu dan mengucapkan terima kasih, Roel bergegas pulang. Roel tidak pulang ke rumah, tetapi langsung berjalan menuju istana. Sambil berjalan, dipukul-pukulnya gendang itu. Tentara dan pengawal istana yang mendengar suara itu segera berbaris dan mengikuti langkah Roel. Semakin dekat ke istana, semakin banyaklah tentara yang bergabung. Bahkan, para pengawal yang ada di dalam istana pun semuanya berhamburan keluar, lalu dengan senjata terhunus membentengi Roel. Seolah-olah Roel adalah raja besar yang harus dilindungi. Mendengar keributan itu, raja dengan menterinya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Alangkah terkejut mereka. Di depan istana mereka menyaksikan Roel dengan bala tentaranya telah mengepung istana dalam keadaan siap menyerang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua bala tentara Roel adalah para pengawal mereka sendiri. Maka sadarlah raja yang sewenang-wenang itu. Kekuasaannya berakhir karena ia telah dengan sewenang-wenang mempergunakan kekuasaan yang ia miliki untuk kesenangan diri sendiri. Maka raja pun bersujud di bawah kaki Roel, meminta ampun agar jangan dibunuh. Ampun, Roel, ampun, jangan kau bunuh aku. Aku menyerah, aku serahkan tahtaku. Lalu, raja itu menyerahkan tahtanya kepada Roel. Sejak saat itu Roel menjadi raja. Ia dan istrinya berkuasa bersama-sama. Istrinya yang cantik kini menjadi permaisuri yang mendampingi Roel berada di dalam istana memimpin negeri. Tanah-tanah subur milik bekas raja lama dibagikan kepada rakyat jelata. sehingga rakyat seluruh negeri menjadi makmur dan sentosa. Nah, anak-anak, itulah cerita paman. Orang yang rajin dan jujur seperti Roel akan mendapat berkah yang melimpah. Sedangkan orang yang tamak dan sewenang-wenang dalam mempergunakan kekuasaannya seperti raja tadi akan mendapat hukumannya. Insan edukasi, itulah tadi cerita Paman Dongeng kali ini. Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian semua dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Besok, kita akan ketemu lagi pada jam yang sama. Jangan lupa, belajar yang rajin, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik dan siapa saja. Sampai jumpa!